jadi hancurlah engkau. Aku tak mau, aku tak sudi nasibku bagai diri. Apa terjadi pada diriku? Apa terjadi padaku lagi? Berkali-kali aku jatuh dalam pelukan nestapa. Semerah warna seiring isak tangis senang.